malam tanpa nama, di malam tanpa suara, ada seorang wanita mengenakan kebaya, sibuk berkaca kamisan namanya. Wanginya luar biasa. Kamisah kemana perginya? Kamisah naik becak, masuk malam lewat pintu senja, ke tengah kota berjuta. Kota manusia, kota singa, kota buaya, kota para kadal, kota segala ular, kota serigala-serigala yang memangsa sesamanya. Di panggung remang-remang gemuruh suara gendang, lengking suara sinden yang menggelombang. Kesanalah perginya kamisah berjaipong, kamisah berjaipong, kamisah berjaipong, kamisah berjaipong. Bukan rindu memanggil, bukan sepi menggigil, hiduplah yang menutup jalan kehidupan. Kamisah yang goyang dadanya, kamisah yang goyang perutnya, kamisah yang goyang pantatnya, kamisah berjaipong, kamisah berjaipong, kamisah berjaipong. Yang goyang pantatnya, kamisah berjaipong. Kami sa berjaipong. Kami sa berjaipong. Kami sa berjaipong.